Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Lun, berita sore edisi hari ini, Selasa 27 Agustus 2019 dibacakan Ilham. Warga Aceh Timur serahkan orang utan secara sukarela. Temui Kakanwil Kemenag Aceh, Wali Kota Subul Salam minta kuota beasiswa dayah ke Timur Tengah. Masa ojek online di Indonesia ancam kepung kedubes Malaysia. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, personel Seksi Konservasi Wilayah 1 Los Mawe, BKSDA Aceh, Resort Wilayah 12 Langsa, bersama tim Orangutan Information Center, dampingi anggota Subdenpom Iskandar Muda 1-2 Langsa, pada Selasa pagi menerima seekor orangutan Sumatera yang diserahkan secara sukarela oleh seorang warga Gampung Kabu, Kecamatan Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Kepala Seksi Konservasi Wilayah 1 Los Mawe, BKSDA Aceh, Kamaruzzaman Sud menjelaskan, orangutan Sumatera yang diserahkan berjenis kelamin betina dengan perkiraan usia sekitar 5 tahun dan kondisinya sehat. Kamaruzzaman menambahkan setelah diserahkan ke pihaknya, maka orangutan Sumatera akan dikarantina di Pusat Karantina Rehabilitasi Orangutan Sumatera, Yelskop Batu Mbelin Sibolangit, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sederalun Wali Kota Subul Salam, Afan Alfian Bintang, meminta Kemenag Aceh mengalokasikan beasiswa bagi alumni dayah atau pesantren yang ingin melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah. Harapan itu dikemukakan Afan Bintang saat berkunjung ke kantor Kemenag Aceh bersama wakilnya Salmaza, sebagaimana disampaikan Ketua MPD Subul Salam, Jaminuddin B. Selasa kemarin. Jaminuddin mengatakan ada sejumlah agenda yang dibahas Wali Kota Afan dengan Kakanwil Kemenag Aceh, Daud Pakeh. Agenda itu antara lain rencana pelaksanaan pendidikan Madrasah Diniyah dan Madrasah Diniyah Awaliyah tahun 2020-2021. Program MADIN dan MDA ini rencananya dibuka di SD sore harinya. Ini bertujuan untuk memperkuat pembelajaran agama termasuk di dalamnya BTQ atau Baca Tulis Al-Quran. Ini bertujuan untuk memperkuat pembelajaran agama termasuk di dalamnya Baca Tulis Al-Quran. Kecuali itu, politisi Partai Hati Nurani Rakyat ini mengajukan usulan pembangunan Madrasah Aliyah Negeri Terpadu di Kota Subul Salam. Hal yang tak kalah pentingnya, usulan Afan Bintang ke Kanwil Kemenag Aceh agar memberi kuota beasiswa bagi alumni pesantren atau dayah di Kota Subul Salam untuk melanjutkan pendidikan tinggi ke Timur Tengah. Dalam pertemuan itu, Daud Pakeh menyambut baik dan mengapresiasi rencana Wali Kota dan Wakil Wali Kota Subul Salam. Kendati demikian, diingatkan agar program terkait harus sejalan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sederalun, Ketua Komisi 11 dari fraksi Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, mengatakan, tanpa adanya undang-undang tentang pemindahan ibu kota, anggaran untuk pembangunan ibu kota baru tak bisa dikucurkan. Kendati demikian, Melchias mengatakan, sembari menunggu undang-undang pemindahan ibu kota rampung di DPR, pemerintah dapat mempersiapkan detail anggaran yang dibutuhkan, namun proses pembangunannya harus menunggu undang-undang. Melchias mengaku sepakat akan rencana pemindahan ibu kota. Ia memprediksi pemindahan ibu kota negara dapat dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun, asalkan dikerjakan sesuai prosedur. Selain itu, katanya, pemerintah harus melihat alokasi anggaran APBN untuk pemindahan ibu kota. Ia pun tak mempersoalkan apabila pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta. Sederalun, Polres Jakarta Utara menangkap sindikat pemalsuan STNK dan plat nomor rahasia palsu. Komplotan ini menjual paket plat nomor yang sering digunakan oleh pejabat ini seharga puluhan juta rupiah. Total ada 6 tersangka yang ditangkap polisi dalam kasus ini. Mereka adalah CL, TSW, Y alias K, Ami, DP, dan S alias J. Tersangka CL dan TSW berperan sebagai marketing yang menawarkan jasa pembuatan plat nomor rahasia via medsos. Kedua tersangka ini memesan kepada pelaku lainnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada wartawan mengatakan tersangka Ami membuat STNK dari material yang tidak sesuai spesifikasi. STNK ia buat sendiri dengan cara mencetaknya di kertas HVS. Kasus ini diungkap polisi pada Jumat lalu setelah polisi mengetahui adanya jual-beli plat nomor rahasia via online shop. Polisi kemudian menangkap tersangka CL dan TSW. Kepada polisi, keduanya mengaku mendapatkan barang dari tersangka Y alias K. Dari penangkapan Y, kemudian berkembang kepada tersangka DP sebagai pembuat STNK palsu dan S sebagai kurirnya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, Ibu Kota Republik Indonesia ditargetkan mulai pindah ke Kalimantan Timur pada tahun 2024 mendatang. Wakil Presiden Yusuf Kala pun mengingatkan agar langkah pemindahan ibu kota sesuai aturan. JK mengatakan ada proses panjang dalam pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Pertama, katanya pemerintah harus mengajukan ke DPR perihal pemindahan ibu kota termasuk kota mana yang ditetapkan. Pemindahan ibu kota, kata JK, juga harus melalui kajian yang matang, salah satunya terkait ekologi. Selain itu, setiap sektor mulai dari sektor pemerintah hingga sektor ekonomi juga harus dikaji secara mendalam untuk nantinya menjadi kajian akademis. Saudara Lun, massa yang berasal dari pengemudi ojek online atau ojol mengancam bakal mengepung kedutaan besar Malaysia, menyusul beredarnya video seseorang yang dianggap merendahkan Indonesia dan profesi mereka. Prosedium Nasional Gabungan Aksi Roda 2 atau Garda Indonesia, Igun Wicaksono mengatakan ia dan seluruh pengemudi ojol di Indonesia sudah membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Kedubes Malaysia. Pada surat itu tertulis tuntutan klarifikasi dan permintaan maaf terbuka dari seseorang pada video itu yang diduga warga negara Malaysia bernama Samsul Bahrim Ismail, pendiri perusahaan Big Blue Taxi Service. Video ini menurut Igun sudah kadung viral di tengah masyarakat dan bikin keresahan karena kontennya dianggap merendahkan. Igun mengatakan bahwa pernyataan Gojek hanya untuk negara miskin seperti di Jakarta, Indonesia, merupakan presentasi dari merendahkan martabat profesi dan menghina masyarakat Indonesia secara umum. Menurut Igun, jika tuntutan tidak ditanggapi pada Selasa 3 September, ia bersama massa siap mengepung Kedubes dan Konsulat Jenderal Malaysia di seluruh Indonesia. Saudara Lun, sebanyak 62 orang tewas akibat banjir di sebagian besar wilayah Sudan. Bencana itu juga menimbulkan korban luka mencapai 98 orang. Pemerintah Sudan menyebut banjir telah meredam ratusan desa di negara itu. 17 dari 18 negara bagian telah terkena dampak banjir dan mengakibatkan lebih dari 35 rumah hancur. Banjir bandang ini disebabkan hujan deras yang berdampak buruk pada wilayah sepanjang Sungai Nil. Sebagian besar kerusakan terjadi di permukiman miskin. Badan Urusan Kemanusiaan PBB mengatakan 200 ribu orang terkena dampak banjir bandang ini. Saat ini para korban membutuhkan bantuan makanan hingga peralatan medis. Banjir bandang di Sudan tidak hanya menghancurkan rumah-rumah penduduk, tapi juga membuat jalan raya digenangi air seperti sungai. Banjir itu diprediksi baru akan surut dalam beberapa pekan ke depan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Selasa 27 Agustus 2019. Berita malam Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 20.30. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.